Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya pada pagi hari ini kami bisa kembali hadir menjumpai Anda semua. Seperti biasa dalam acara live interaktif pengobatan nabawi, ruqyah, zikir dan tausiah bersama Ustaz Haji Muhammad Guntur Bumi Al-Qurtubi dan tim pengurus surga. Apa kabar Anda dan keluarga? Masih dalam suasana bulan suci Ramadan, mudah-mudahan puasa kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa berkah untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasanya pula kami mengundang partisipasi Anda di line telepon 5743476 atau di 0215743478 untuk dapat berzikir dan juga berkonsultasi langsung mengenai masalah kesehatan dengan passwordnya. Jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Masih bersama saya Putra Basanen dan juga Mbak Astri Ivo. Assalamualaikum Mbak Astri. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mbak? Alhamdulillah. Kayaknya Putri semakin puasa semakin bercahaya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amal ba'du. Pemirsa TVRI rahimakumullah, senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda dalam ruqyah zikir tausiah bersama Ustaz Muhammad Guntur Bumi Al-Qurtubi dan tim pemburu surga. Dan tentu saja kami selalu berharap Anda dalam keadaan sehat wa afiat. Dan bagi Anda yang sakit, semoga Allah cepat memberikan kesembuhan bagi Anda. Amin. Dan pagi hari ini sudah ada bersama kita yang insya Allah akan bergabung ya, Ustaz Cilik Guntur Bumi, Habib Khirid, Ustaz Aswan Faisal. Dan ibu-ibu dari pengajian mana ibu? Dari Tangerang ya Bib ya? Dari Tangerang. Baik, sebelum kita berbincang dan menerima penelpon, kita harus saksikan visual berikut ini. Astagfirullah Rabban Baru Astagfirullah. nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Rukiah Zikir dan Tausiah bersama Ustaz Muhammad Guntur Bumi Al-Qurtubi dan Tim Pemburu Surga. Dan kami terus mengundang partisipasi Anda di 5743476 atau di 0215743478. Silakan bagi Anda yang ingin segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan dengan passwordnya jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan tema hari ini kita masih membahas putar Rukiah ya, pengobatan. Tapi yang ada hubungannya dengan Ramadan. Ya, nah, betul. Mungkin Habib jadi bisa jelaskan kepada kita bagaimana hubungannya Ramadan dengan pengobatan ini, Bib. Silakan, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara masalah Ramadan dan pengobatan, tentu saja setiap hamba Allah yang sakit di bulan Ramadan itu dapat rukhsah. Artinya dia boleh tidak berpuasa sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah, ayyaman ma'dudat. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Apabila dia sedang kena penyakit di Ramadan itu dan tidak mampu untuk berpuasa, maka dia boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia akan digantikan di hari-hari yang lain setelah dia sehat. Jadi Ramadan itu adalah merupakan salah satu kedekatan diri hamba kepada Allah. Jadi kalau dia sedang sakit, dia berzikir kepada Allah, dia bermunajat kepada Allah. Tapi kalaupun dia mampu berpuasa di bulan Ramadan itu jauh lebih baik. Asal dia punya keyakinan yang penuh kepada Allah, dia tetap meminta kepada Allah, sebab puasa itu menyembuhkan segala macam penyakit. Sumu tasihu, puasa kamu niscaya kamu akan sembuh. Itu janji yang dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tetap berusaha dulu walaupun kita dalam keadaan sakit, kita tetap berpuasa. Ini saya mau nanya ibu-ibu, ada yang sakit yang gak puasa gak deh? Boleh orang yang tidak berpuasa itu, silakan dia boleh tidak berpuasa. Satu, orang yang belum balik gak usah puasa. Kedua, orang yang non muslim dia tidak dikenakan wajib puasa. Atau orang yang hilang akal alias gila. Nah, jadi kalau kita ngelihat ada orang Islam, ngaku Islam, ngerokok di tengah jalan, ya udah ketahuan gila. Iya, baik. Itu tidak berpuasa. Ya. Nah, jadi dia sembuhkan penyakit itu dengan berpuasa. Subhanallah. Jadi ini ada juga pemahaman nih Ustaz Aswan ya. Ada orang yang mengatakan kalau sakit atau menyusui atau hamil bisa membayar fidyah dan mengganti puasanya di lain hari atau hanya membayar fidyah. Ini gimana Ustaz Aswan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu 'ala nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi washabbi ajmain amma ba'du. Di dalam masalah sakit ya, seperti yang tadi Habib sudah jelaskan, kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu dasarnya. Namun ketika bicara tentang kehamilan atau menyusui, ada beberapa pendapat dari kitab ulama terdahulu bahwa ketika seseorang dikhawatirkan membahayakan untuk janinnya atau untuk dirinya, ini dapat berbeda hukum. Ya. Namun ketika dia merasa bahwa untuk dirinya ini sangat berbahaya, ini pun status masalah fidyahnya pun berbeda. Ya, memang ada dua pendapat mengatakan bahwa ketika seseorang yang sedang dalam keadaan hamil dikhawatirkan bahaya terhadap janinnya, ya, nah ada yang mengatakan ini boleh untuk tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah. Namun ketika dia mengatakan untuk dirinya, maka ada yang mengatakan juga bahwa ini digantikan puasanya. Jadi fa'iddatum min ayyamin ukhra. Jadi prinsipnya adalah sakit yang bisa digantikan. Namun ketika ada seorang tua yang sudah pikun, yang dia hampir tidak bisa membedakan, maka sungguh dia tidak lagi dibebankan terhadap dirinya puasa. Bahkan kalau kita suka latahin ya, kalau ada yang nakal iseng dilatahin, itu suka sholat sendirian ya, kadang sholat belum waktu sholat dia sudah sholat, jadi dia sudah mulai hilang akal. Nah, jadi memang seperti yang tadi Habib jelaskan bahwa orang gila itu adalah orang yang hilang akal. Nah, ketika hilang akal maka kewajiban berpuasa ini tidak dibebankan lagi kepadanya. gitu ya, buat yang sudah pikun sekali ya, atau yang sudah tua jompo sekali, yang sudah sangat-sangat lemah, ini tidak diwajibkan berpuasa. Ya. Berarti banyak sekali yang baca manfaat dari puasa itu ya, untuk kesehatan sendiri, untuk mendapatkan berkah juga pastinya, dari Allah SWT. Pastinya. Dan juga mungkin kita informasikan juga bagi Anda yang ingin segera berobat kepada Pokan Silaturahmi, silahkan untuk alamat dan juga nomor telepon ada di layar kaca, karena ada dua metode pengobatan di sana, ada yang pribadi, ada yang massal. Khusus yang massal hanya hari Kamis saja, ba'da maghrib, gratis ramuan, gratis sembako, gratis jajarkan pengobatan ala Nabi Bada Isa. Dan selama Ramadan ini bukannya setiap hari, mulai jam 7 pagi sampai dengan jam 2 malam, insya Allah sampai dengan sahur ya Mbak Aci ya, sampai jam 2 malam. Nah mungkin untuk yang pribadi bagaimana nih Mbak Aci sebelum kita ke visual? Untuk pribadi akan ada ramuan pengganti herbal mulai dari 990.000, 1.990.000, 2.990.000, 3.990.000, 4.990.000, 5.990.000, dan 6.990.000, yang mana harga ini tergantung dari berat tidaknya penyakit. Dan dana ini akan disubsidi silang bagi saudara-saudara kita yang tidak mampu, hanya hari Kamis ba'da maghrib, dan juga untuk biaya tablik dan pengobatan, dan juga dibagikan sembako untuk para fakir miskin dan duafa. Amin, berarti banyak sekali kegiatannya. Namun sebelum kita akan lanjutkan pemirsa, kita harus saksikan visualisasi seperti berikut ini, silahkan. Allahu Allahu Allahu Anta yang pasti sih perasaan aku tadi setelah berzikir, hati jadi lebih tentram, lebih tenang, hati lebih adem rasanya, dan kayak berasa banget tadi setelah berzikir, istighfar, itu energi-energi positif itu datang lagi dalam tubuh saya. Jadi juga buat para bapak-bapak sama ibu-ibu yang punya masalah hati dan juga punya penyakit, mungkin lebih baik sering-seringlah berzikir, atau mungkin juga datang kepada Pekan Silaturahmi ya. Ustaz Cilik itu orangnya biar kata Ustaz juga, tapi dia juga enak, Ustaz gaul. Nah, makanya kita sebagai anak-anak berteman sama Ustaz Cilik itu sama aja kayak berteman sama anak-anak lainnya. Sebenarnya sih kalau sedekah itu berapa persen, mau 100% yang kita punya juga insya Allah Allah akan balas apa yang kita udah kasih gitu. Jadi banyak-banyaklah sedekah untuk namanya bakal kita nanti, dan insya Allah akan dibalikin, gak akan rugi kalau sedekah. Dan saya juga mau menyampaikan bahwa sedekah itu memang obat buat segala macam obat. Jadi kalau kita sedekah jangan berpikir nanti kita akan jatuh miskin, terus kalaupun kita sakit, insya Allah, janji Allah, kalau kita bersedekah dalam keadaan sakit, insya Allah penyakit kita disembuhkan. Jadi emang gak pernah ada ruginya untuk bersedekah ya. Zikir itu memberikan ketenangan dan kedamaian. Ala inna bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Dan hati adalah raja dalam kehidupan manusia. Kalau luas hati, luas hidup ini. Kalau sempit hati, sempit hidup ini. Sementara Quran memberikan terapi, dengan berzikir, hati itu menjadi tenang. Terakhir secara ilmiah di Jepang, pernah dilakukan penyelidikan. Air yang sudah dibacakan doa dengan air yang biasa dibawa ke sebuah laboratorium, ternyata menurut pengecekan hasil lab secara ilmiah, maka air yang sudah dibacakan doa itu punya kekuatan, punya energi yang lebih dahsyat ketimbang air yang belum didoakan. Allahu Allahu anna rabbi. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami terus nantikan partisipasi Anda di 5743476 atau di 0215743478 dan jangan lupa passwordnya adalah berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Dan tadi kita juga sudah sedikit membahas buat puasa ya. Iya. Dan juga selamat datang juga untuk Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi yang sudah bergabung bersama kami di sini. Nah, sambil menunggu penelpon kita harus tanya-tanya lagi. Ini kan Ustaz Hasan ya, kita kan memahami bahwa pengobatan alami kan bermacam-macam, ada yang dibekam, ada yang menggunakan rukiah. Jadi kalau misalnya berbekam di bulan Ramadan ini gimana, Ustaz? Berbekam di bulan Ramadan masih diperbolehkan. Namun rambut tanyanya dari kisah. Kita angkat dulu. Teleponnya kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berzikir untuk ketentraman. Baik, sudah tersambung. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana ibu? Dari Pelangkaraya, Ibu Salma. Baik, langsung ke Ustaz, Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu, keluhannya apa yang bisa kita bantu, Bu? Dada sering sakit sudah lama. Iya. Di belakang terasa ditusuk-tusuk jarum. Iya. Jadi minggu kemarin ada yang menarapi dapat jarum dua bilah di belakang. Gimana Bu, ada keluar jarum? Iya, di belakang dua bilah malam pertama Ramadan. Malam pertama Ramadan ditarik keluar jarumnya. Iya. Palangkaraya itu mana itu? Di Palangkaraya, Kalimantan. Oh, berarti kasusnya seperti ibu yang di Samarinda keluar kawatnya gitu ya? Iya. Oke ibu, tidak ada salahnya kita doa kepada Allah ya. Mudah-mudahan doanya dimustajab oleh Allah ya, amin. Amin. Ibu yakin kepada Allah? Yakin. Sudah dipersiapkan air satu gelas? Sudah, di depan titik ya hari Senin. Oke, okay. Ibu puasa tidak? Puasa, alhamdulillah. Okay, baru datang dari masjid. Oke, okay, nanti airnya tidak usah diminum, tetapi diusapkan di tempat yang sakit ya. Ya. Oke, okay, telapak tangannya diletakkan di tempat yang sakit. Sambil dirasakan, apakah terasa ada hawa hangat, berdenyut, atau semacam ada kesemutan kecil, atau semacam ada arus listrik kecil-kecilnya. Kita doa bersama baca surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaha illallah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullah Rabbal Baraya. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Hasbi. Ya Allah, berikan nafasan kepada saudara kami. Ya Allah, sembuhkan segala penyakitnya. Rabbal Baraya. Astaghfirullah. Ambil sedikit airnya, diusapkan di tempat-tempat yang sakit, Bu. Ya. Sudah, Bu? Diusapkan di tempat yang sakit, sudah? Sudah, di dada, di belakang, belum lagi. Oh, diusap-usapkan sambil dipijat-pijat ringan ya, Bu? Iya. Sambil tarik nafas bersama-sama takbir, dikeluarkan suaranya, tarik nafas, takbir. Allahu Akbar. Bersama-sama yang ibu yang ada di sini dikeluarkan suaranya bersama-sama Allah. Takbir. Allahu Akbar. Oke, cukup Bu. Oke, alhamdulillah. Ibu, setelah diusapkan di tempat yang sakit, sekarang rasanya bagaimana? Sebelumnya kita istighfar kepada Allah, didoakan Habib Hirit ya, ada Ustadz Nasional. Sekarang rasanya bagaimana Bu? Alhamdulillah agak dingin. Alhamdulillah. Sekarang yang semacam ketusuk-tusuk rasanya bagaimana? Masih di punggung, di pinggang rasa. Pindah di pinggang? Iya. Dari punggung pindah di pinggang. Oke, ambil sedikit airnya, usapkan di pinggang. Iya. Sambil dipijat-pijat ringan. Tarik nafas bersama takbir. Allahu Akbar. Oke, digerakkan seperti ini, Bu. Digerakkan seperti ini, contoh berdiri Ustaz Muntohar. Ya, digerakkan kanan kiri ya, goyang pinggul. Nah, goyang lagi pinggul. Nah, seperti ini, Bu, yang di TV. Nah, seperti ini ya, Bu. Rasakan sudah, Bu? Ah, alhamdulillah. Sekarang rasanya bagaimana, Bu? Yang tadinya punggung pindah di pinggang, sekarang bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Baik, kami terus nantikan partisipasi Anda di 5743476 atau di 0215743478. Kita masih membahas buat pengobatan ala Nabi. Dan mudah-mudahan ini menjadi suatu berkah dan menjadi suatu motivasi untuk yang sedang sakit ya Mbak Ciem. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga ingin menginformasikan kepada pemirsa yang ingin berobat, bisa langsung datang ke Pedebokan Silaturahmi. Ada dua metode di sana, ada pribadi dan massal. Kalau pribadi buka setiap hari mulai jam 7 pagi sampai jam 2 malam, dan yang massal hanya hari Kamis badak maghrib. Memang ada konsekuensinya nih yeah. Ya. Yang pribadi gimana? Yang pribadi caranya Anda ada konsekuensinya dengan membeli ramuan herbal ya, mulai dari harga Rp990.000, Rp1.990.000, Rp2.990.000, Rp3.990.000, Rp4.990.000, Rp5.990.000 dan juga Rp6.990.000. Dan ini tergantung dari berat atau ringannya penyakit dan adakan ada di subsidi, silangkan ya Mbak Aci ya. Ya, baik, kita terus menantikan partisipasi Anda di 5743476 atau di 0215743478. Silakan bagi Anda yang ingin segera berkonsultasi mengenai masalah kesehatan atau mungkin bisa langsung datang kepada Pekan Silaturahmi, karena selama Ramadan ini bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 malam. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita tadi harus melanjutkan ya penjelasan dari Ustaz Aswan. Iya. Jadi memang ada dua hadis yang sepertinya bertentangan berkenaan dengan bekam. Bahwa hadis yang pertama menyebutkan bahwa orang yang berbekam itu ketika di bulan Ramadan atau puasa wajib, maka batal, yang membekam dan yang dibekam itu batal. Kemudian ada hadis yang kedua bahwa Rasul pernah melakukan bekam dan itu tidak batal. Nah, akhirnya dicarilah informasi tentang kedua hadis ini, dan jelas bahwa boleh jadi tidak batal dibekam ketika sedang dalam keadaan berpuasa, namun ada beberapa syarat. Di antaranya yang pertama adalah itu bukan puasa wajib ya. Yang kedua, tidak dalam keadaan mukim. Yang ketiga, kondisi hadis ini mengenai yang tidak batal ini ya, ada telepon kembali. Kita ya, sapa lagi ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan Bapak siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Hamzah di Banda Aceh. Baik, langsung ke Ustaz Bapak. Iya, Pak Ustaz. Ya, silakan Pak. Berpikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Oke Pak, silakan, keluhannya apa Pak? Sakitnya di sini ya, di siku sebelah kiri. Apa? Saya bisa digerak. Sakit saya di siku sebelah kiri. Siku? Iya. Sudah kira-kira lebih 4 hari. Oke, okay. Rasanya panas, nyeri seperti ketusuk-tusuk atau semacam kesakitan atau semacam ada benda yang berjalan? Nyeri ya. Seperti ketusuk seperti itu? Betul. Oke, okay. Dipegang telapak tangan Bapak dengan telapak tangan kanan. Teleponnya dicepit seperti ini Pak ya, atau mungkin pegang sebelah kiri ya Pak. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Airnya satu gelas diletakkan di depannya. Yeah. Sudah. Bawa puasa ya. Iya, yeah, puasa. Oke, okay. Nanti jangan diminum, tetapi nanti diusapkan di tempat yang sakit sambil dipijat-pijat ringan. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah. Ilah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halo Bapak. Ya. Baca basmalah satu kali, ditiupkan di airnya. Terus ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit sambil dipijat-pijat ringan. ya, ya, tapi bersama-sama sambil digerakkan sama seperti ini, sambil dipijat-pijat ringan, dikeluarkan suaranya takbir 3 kali, dikeluarkan suaranya. Subhanallah. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mungkin Ustaz Asam bisa dijelaskan kembali ya, karena tadi terputus 2 kali ini, gimana Ustaz? Baik. Saya jelaskan lagi bahwa boleh puasa dalam keadaan puasa tidak batal, dengan berbekam itu dengan 4 syarat. Yang pertama adalah bahwa puasa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah puasa yang wajib, ya. Kemudian yang kedua adalah dalam keadaan mukim. Yang ketiga adalah sakitnya tidak terlalu urgent membutuhkan bekam, boleh jadi tidak batal. Dan yang keempat adalah riwayat bahwa orang yang membekam dan yang dibekam ini, ya, sama-sama batal puasanya. Ini dikeluarkan oleh Rasulullah hadis ini. Nah, sebelumnya ada hadis bahwa tidak batal. Jadi yang dimaksud bekam adalah bekam yang mengeluarkan darah, ya. Namun kalau yang sekarang disiasati, apabila diperlukan adalah bekam, yaitu bekam kering yang tidak mengeluarkan darah. Namun ketika sudah berbuka puasa dalam keadaan stabil, dalam keadaan normal, darah dalam keadaan sudah normal kembali, maka diperbolehkan untuk melakukan bekam. Iya. Nah, kita juga bisa ingin tahu juga nih, Wahid, yeah, ya, gimana tanda-tanda orang yang terkena gangguan sihir atau santet, ya? Iya. Yeah. Jadi apa yang sering dikatakan oleh guru kita Ustaz Haji Guntur Bumi, bahwasanya orang yang suka terkena, satu, orangnya suka marah-marah. Jadi bawaannya tuh sumpek aja. Terus di leher sini ada terasa berat. Iya. Baik, mungkin sebelum lanjutkan kita harus coba terima telepon yang berikut ini. Masih dengan telepon 5743476 atau di 0215743478. Silakan, kami terus nantikan partisipasi para pemirsa semuanya. Mudah-mudahan yang sedang sakit, mungkin yang agak susah memang lainnya ya, Mbak Ci, ya, karena yang berbuat perbuat ini dicoba telepon aja, ya. Iya, betul. Masih dengan telepon 5743476 atau di 0215743478. Sembari kita menunggu telepon dari Anda, bisa dilanjutkan Habib, silakan. Oh, sudah ada telepon. Alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Putus, Mbak Aziz. Putus, ya. Kita coba lagi, ya, ya. Baik, Habib, silakan, Bib. Ya, jadi apa yang disampaikan tadi, bahwasanya kadang-kadang mereka suka marah-marah, terus kadang-kadang mereka suka ngigo di waktu tidur, kadang-kadang suka pingsan, gitu, ya. Cile. Jadi kadang-kadang pikiran itu kayak sumpek aja, kayak nggak tahu apa, nggak ada masalah. Kadang-kadang matanya juga merah. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah terkena dengan penyakit yang semacam ini, yaitu penyakit yang diguna-gunai oleh seorang Labid bin Al-Aksam. Bahkan Rasulullah dengan sisir, terus dengan maya kurma, sehingga pada waktu malam itu Rasulullah mengigau. Nah, akhirnya datanglah malaikat untuk meruqyah. Jadi adanya ruqyah ini berupa baca-bacaan doa-doa yang semuanya itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati kalau kita kadang-kadang enggak ada sebab ngambek aja marah ngelihat suami kayaknya gimana gitu. Kadang-kadang pikiran kita jelek aja tuh. Baik pun suami kadang-kadang ngelihat istri. Nah, mungkin ini perlu ada sesuatu hal, baik itu rambutan nyonya dari kisah rambutannya atau apa. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, dari mana, Bu? Assalamualaikum. Saya dari Tepet, Pak. Dengan Haji Baji. Oke, silakan, Bu. Keluhannya apa, bisa dibantu? Ini kebetulan di tulang pinggul saya ini kan dulu pernah retak, Pak, jatuh dari kereta. Jadi sampai sekarang ini masih terasa sakit. Dan kebetulan juga saya pernah punya miom, itu besar sekali, sampai 10.3 × 8 × 3. Sampai sekarang ini masih saya rasakan di atas kemaluan ini ke bagian kanan, tetapi sekarang kembali lagi ke bagian kiri. Oke, itu nyerinya luar biasa. Oke, saat ini yang nyeri yang di mana, Bu? Di atas kemaluan dan juga di sini bagian pinggul yang retak, Pak Ji. Oke, rasanya panas, nyeri seperti ketusuk atau semacam apa? Betul, seperti tusuk-tusuk, nyeri, apalagi kalau di bawah jalan itu. Oke, oke, sudah ditangkap, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sakit, Bu. Dengan baca Allahu Akbar 7 kali. Allahu Akbar, yuk bersama-sama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke Bu, tarik nafas, baca La ilaha illallah satu kali ya Bu. La ilaha illallah. Oke cukup, ambil sedikit airnya lagi, usapkan di tempat yang sakit sambil dirasakan. Ya. Perbedaan tadi sama sekarang dengan diusap dengan baca takbir 7 kali sama La ilaha illallah satu kali, rasanya bedanya yang tadi sama sekarang bagaimana Bu? Nyerinya yang tadi alhamdulillah di atas di bagian apa kemaluan ini agak lumayan ini, tapi yang di pinggul ini masih sakit sekali Pak Haji, masih terasa sakitnya luar biasa ini. Oke, ambil sedikit airnya lagi, usapkan di pinggul. Ya. Yang tadi di depan di atas kemaluan sudah ada perubahan ya, alhamdulillah ya Bu. Oke, sekarang yang di pinggul diusap sambil takbir 7 kali lagi. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, cukup Ibu, ambil sedikit airnya lagi, usapkan di pinggul yang sakit sambil dipijat-pijat ringan. Tarik nafas. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Oke, cukup. Ambil sedikit airnya tadi, diusap-usap kecil yang tempat yang sakit tadi sih, pijat-pijat ringan. Duduk aja Bu yang santai, dirasakan. Alhamdulillah, dengan dirasakan yang tadi sakit sekarang bagaimana Bu? Alhamdulillah. Allahu Akbar ya Allah. Alhamdulillah ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekarang bagian yang kanan ini Pak Haji, sikut kanan, karena pada posisi saya jatuh itu agak miring. Oke. Yang di atas kemaluan sudah ada perubahan, pinggang sudah ada. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Oke Bu, ini ada perubahan datangin dari Allah ya Bu ya. Ini di sikut kanannya Pak Ji. Oke, sekarang ganti yang siku ya Bu ya. Iya. Ya, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat yang sikunya. Ya, kita bersama-sama takbir 7 kali ya Bu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ambil sedikit airnya, diusapkan di siku sambil dipijat-pijat ringan, sambil tarik nafas, zikir La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Okay. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Ibu, sekarang rasanya bagaimana Bu? Setelah diusap, dipijat ringan, yang nyerinya tadi alhamdulillah sekarang bagaimana? Subhanallah ya Rob. Subhanallah ya Rob. Alhamdulillah ya Bu. Bisa ceritakan kepada kita Bu, setelah Ibu melakukan takbir tadi dengan menyebut nama Allah, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sekarang rasanya bagaimana? Ceritakan kepada kita Bu. Subhanallah, maha besar kau ya Tuhan. Allah Akbar. Begitu besar rasanya, begitu sakit penderitaan ini, hanya sekejap engkau berikan jalan yang terbaik kepada hamba ya Allah melalui Bapak Ustaz ini. Hanya engkau lah yang maha kuasa, maha besar di atas segala-galanya ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Pak Haji. Terima kasih. Halo Ibu. Ya. Ibu, ini ada keberhasilan datangin dari Allah. Ya. walaupun pengaturan hati tetap kita kembali kepada Allah, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Ya Bu ya. Kadang kita bisa berbicara kepada orang, tetapi kepada diri kita kadang tidak bisa juga gitu kan. Mudah-mudahan selalu dibukakan oleh Allah bahwa kita ini hidup di dunia ini semua yang kita miliki titipan dari Allah ya. Iya. Adapun ini keberhasilan saya hanya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah kalau tidak dari tangan dari Allah sendiri. Iya Pak Haji. Ya, mohon maaf, doakan kami para tim dakwah tetap istiqomah ya Bu ya. Doakan kami supaya mudah rizkinya, supaya untuk dakwah ya Bu ya. Amin. Doakan kami selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Bu ya. Amin. Doakan kami dalam keadaan ibu saat ini dekat betul kepada Allah. Doakan kami, keluarga kami semuanya yang tim ini, keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Amin. Ya, doakan anak-anak para pendakwah soleh dan solehah ya Bu. Amin. Doakan para istri pendakwah, istri yang solehah, suaminya yang soleh. Mudah-mudahan berkah ya Bu ya. Amin ya rabbal alamin. Ibu. Ya Pak Ji. Sering nonton tayangan ini. Hampir tiap hari, cuma baru kesempatan ini. Alhamdulillah saya bisa langsung ketemu Bapak. Alhamdulillah luar biasa. Maha besar Tuhan, maha besar ya Allah. Kamu berikan jalan untuk hamba ya Allah. Oke, kita bersolawat nariyah ya Bu. Jangan diputus dulu, mudah-mudahan dengan sholawat nariyah ini pasien-pasien yang saat ini sakit diberikan kesembuhan oleh Allah, menyebutkan hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamanna ala sayyidina Muhammadin ilani tan halu bihil uqadu wa tan farizu bihil kurabu. Ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah segala dosa kami Allah, alhamdulillah segala dosa kedua orang tua kami, alhamdulillah segala dosa istri saya, istri duk jamaah-jamaah kami, alhamdulillah segala dosa istri kami Allah, alhamdulillah segala dosa imam kami Allah, alhamdulillah segala dosa guru kami, alhamdulillah segala dosa para pendakwah kami, alhamdulillah segala dosa kekilapan kami ya Allah, ampunilah kekilapan kami, angkatkanlah balak-balak dalam tubuh kami, ampunilah ya Allah segala dosa kekilapan kami ya Allah ya Rabbi. Di bulan suci Ramadan ini Allah, terimalah amal dan ibadah kami, sayangi orang tua kami seperti mereka menyayangi kami pada waktu kecil sampai dewasa ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Jabbar, jangan kau berikan cobaan kepada kami melebihi dari batas kemampuan kami. Amin ya Allah. Al-Fatihah. Allahu Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu Allahu anta rabbi Allahu Allahu Allahu anta rabbi. Ibu. Iya Pak. Doakan kami selalu di program Rukyah Zikir Tausiah tetap berkah untuk semuanya ya Bu ya. Salam buat keluarga. Ibu silakan bisa datang hari ini ketemu dengan saya langsung. Ibu umurnya berapa Bu? 51 Pak Ji. Anggap saya sebagai anak ibu sendiri ya. Mudah-mudahan saya bisa berbakti kepada orang tua saya yang menganggap saya sebagai anaknya. Iya Pak Ji. Ada satu hal yang saya mau tanya Pak Ji. Iya silakan Bu. Ini dari sisa air ini apa boleh bisa saya usapkan kembali? Iya boleh, silakan diusapkan di tempat-tempat yang sakit ya. Bagi jamaah yang ingin membuat rukyah sendiri di air ya, dibacakan doa sendiri, bisa nanti tanyakan kepada baca Al-Fatihah 21 kali, surat Anas 41 kali, ayat kursi 3 kali. Saya ulangi, Al-Fatihah 21 kali, ayat kursi. Sebentar Pak Ji, saya catat dulu Pak Ji. Ya. Al-Fatihah 21 kali, surat Anas 41 kali, ayat kursi 3 kali. Mohonnya kepada Allah ya Bu. Mudah-mudahan ayat nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebagai penyembuhan apapun. Amin. Ya. Amin. Bu. Halo, Bu. Kursi 33 kali, anasnya berapa tadi, Pak Haji? Maaf. Surat anas 41 kali. Iya. Ayat kursi 3 kali. Iya. Di rukyah sendiri ya, Bu. Ayat 21 ya, Pak Haji. Ya. Bu. Ya, Pak Haji. Halo, Bu. Ya, assalamualaikum. Doakan saya sama istri saya keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Rabb. Amin ya Bu. Jamaah juga sama. Amin. Ini istri saya baru datang ya, insyaallah. Ya, berkat beliau semangatnya tetap terus berjuang untuk dakwah ya Bu. Doakan ya Bu. Doakan ya, supaya istri saya tetap salam mendampingi dalam berdakwah. Keluarga besar TVRI Pak Haji. Ya. Doakan saya semoga selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan Bu doakan para kameramen, master control, tim di sini gajinya naik. Amin. Ya THR-nya cepat keluar. Amin. Amin ya Robbal Alamin. Oke Bu ya, assalamualaikum. Okay. Ibu. Terima kasih ya, salam. Ya Pak Haji. Ibu benar dari mana? Tebet. Dari Tebet. Iya betul. Jangan-jangan karyawan TVRI yang telepon nih? Oh enggak, saya kebetulan telepon langsung nyambung Pak Haji, alhamdulillah, subhanallah, cepat benar. Iya, mudah-mudahan berkah ya Bu. Setiap amin, hari ya, TVRI Allah, bekerja sama sama Jak TV Bu, setiap hari di jam ya. 4 ya. Iya Pak. Ya bisa ya. Nonton nanti bisa ikuti doanya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami terus nantikan partisipasi Anda di 5743476 atau di 0215743478, atau mungkin yang sulit untuk masuk ke telepon ke sini bisa langsung datang kepada Pekan Satu Rahmi, bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 malam. Baik, dan juga perlu kami informasikan juga bahwa selama Ramadan ini bukannya setiap hari dari jam 7 pagi sampai dengan jam 2 malam ya, Mbak Ci ya, di Padepokan Satu Rahmi. Ramadan, ya. Iya. Nah, sekarang mungkin kita kasih kesempatan Puput ya. Oh iya, silakan Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, aku mau nanya nih sama Ustaz Aswan, penyakit apa saja sih Ustaz yang bisa diobati dari, mungkin khususnya dari medis ya Ustaz ya? Iya. Penyakit apa saja bisa diobati dengan rukyah ya, dengan rukyah. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan likulida dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Namun dalam hadis yang lain disebutkan jika obat itu mengena secara proporsional kepada penyakitnya, maka dengan izin Allah akan mendapatkan kesembuhan. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan obat bagi setiap penyakit dan lawan atau anti dari segala sesuatu. Namun ada rukyah di sini yang merupakan intisari daripada pengobatan. Pengobatan apapun yang dilakukan, maka buat orang yang beriman prinsipnya adalah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Prinsipnya adalah seperti yang disebutkan oleh Allah dalam sebuah dalam firman-Nya, dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh dan rahmat bagi yang beriman, ya, yang beriman, yakin, percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika orang melakukan ruqyah, maka ruqyah itu apabila dilakukan secara berhadapan langsung, misal ada roh-roh jahat di sana, kalau seandainya si peruqyah ini taat kepada Allah, kebetulan ada firman Allah juga menyebutkan sungguh Allah menerima doa orang-orang yang bertakwa, maka dapat mengungguli. Itulah kenapa ada sebuah hadis Rasulullah memberikan penjelasan tentang pengobatan secara ilahiyah dan pengobatan dengan mengapa pengobatan alamiah. Jadi suatu ketika Rasul pernah disengat oleh kalajengking. Maka Rasulullah meminta kepada keluarganya disiapkan air hangat yang ditaburkan garam. Kemudian Rasul memijat-mijat tempat terkena sengatan tersebut dengan membaca Qul huwallahu ahad, kemudian membaca Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini bukti bahwa garam merupakan pengobatan alami. Ya, air hangat pengobatan alamiah. Nah, ditambah dengan ruqyah, yaitu apa? Dengan membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu bil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi ketiganya itu sangat kuat sekali, dominan di dalam apa? Di dalam memberikan kekuatan kepada penyembuhan. Jadi jangan sampai kita melupakan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mempunyai penyakit kemudian minum obat agar hilang daripada syirik, tidak terganggu oleh syirik, maka wajib bagi yang beriman untuk berdoa memohon kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit memberikan tambahan bahwasanya dalam meruqyah sesuatu itu lebih diutamakan orang tersebut yang meruqyah itu dalam keadaan suci. Dari hadis besar ataupun hadis kecil. Yang diruqyah pun diusahakan memakai yang perempuan mukenah. Ya, diusahakan pula yang terapisnya memakai kaos tangan. Penelpon buah mangga, buah manggis. Silakan Ustaz. Ayo diterima dengan manis. Assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sekarang mau jalan. Dari mana? Saya di Mekah, Pak. Dari Mekah. Iya. Oke, dari Arab Saudi. Iya, saya di Arab Saudi. Oke, silakan keluarnya, Pak Bu. Iya nih, Pak. Saya sekarang mau jalan banget, Pak. Ya, silakan keluarnya apa? Iya, Pak. Ini kaki saya itu sakit karena saya jalan di atas. Di atas kebesaran api sama di atas paku begitu, Pak. Sudah satu bulan ini penyakit itu nggak tahu dari mana itu, Pak. Oke, sakitnya semacam tertusuk-tusuk ke sayat-sayat atau tengser kulit? Iya, Pak. Gimana? Semacam ketusuk-tusuk ke sayat-sayat atau panas? Pak, suaranya baik sekali, nggak dengar. Oke, suara saya tertangkap dengan jelas, Bu? Suara Bapak kecil banget. Oke, halo, suara saya kencang, Bu? Halo, yang keras dikit ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Ibu keluarnya saat ini, detik ini tempat yang sakit seperti ketusuk-tusuk atau semacam ke sayat-sayat. Iya, kayak ditusuk-tusuk itu Pak, kaki kanan kiri Pak. Ya udah, ini tiga mic. Oke, sudah disiapkan air satu gelas? Udah Pak, aku siapkan satu. Oke, air tempat yang sakit ya. Yang mana? Tempat yang sakit? Kanan kiri, telapak kanan kiri Pak. Oke. Disiapkan air satu gelas, di sana masih jam 1 atau setengah 2? Yang jam 2 itu, Pak. Oke, kita bersama-sama doa ya. Kalau Ibu di Mekah masih belum imsak karena belum ikut jadwal Indonesia, karena masih belum imsak ya. Kita bersama-sama doa, yakin kepada Allah. Apa, Pak? Yakin kepada Allah. Ya, yakin kepada Allah, Pak. Ila khatarti Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Halo, Bu. Halo. Halo, ya, Pak. Ya, basa-basmalah satu kali ditiupkan di airnya terus diminum airnya satu teguk. Karena dari Mekah belum imsak ya? Iya, Pak ya. Sudah, ambil sedikit airnya, usapkan di tempat-tempat yang sakit, usapkan di muka sambil dipijat-pijat ringan. Kita bersama-sama takbir. Allahu Akbar. Iya, Pak ya. Tarik nafas lagi, Bu. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Cukup, Ibu diminum airnya 3 teguk langsung bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu setelah diminum, diusapkan di tempat yang sakit tadi, sekarang rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Iya Pak ya. Sekarang itu coba Pak ya. Sekarang rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang gimana, Bu? Ceritakan, Bu. Ya Pak, kaki saya ini kan nggak tahu kayak saya berjalan di atas kebaran api. Kayak ditusuk-tusuk paku setiap hari begitu, Pak. Ya, sekarang rasanya bagaimana? Alhamdulillah, setelah minum air diusapkan di tempat yang sakit, rasanya bagaimana? Alhamdulillah. Ya, agak ringan ya, Pak. Insya Allah, bismillah. Alhamdulillah. Oke, Ibu asli mana, Bu? Ibu, saya dari Jawa Tengah, Pak. Di mana Jawa Tengahnya? Jawa Tengahnya Blora, Pak. Oh, Blora. Tetangganya ya, ini. Ustadz Aswan. Oke, sering nonton tayangan ini, Bu? Iya, Pak. Sering nonton tayangan ini, Bu? Iya, Pak. Bukan, aku cuma satu kali ini anak saya yang nelfon, Pak. Oke. Ibu, di Mekah... Baru satu kali ini baru dengar dari pertama ini, Pak. Di Mekahnya di mana? Di Mekahnya di mana? Mekahnya di Rejasa. Rejasa? Rusrifa dekat tanah haram. Oh, dekat tanah haram. Ya Allah, mudah-mudahan semuanya yang walaupun ibu di sana, mudah-mudahan semuanya berangkat ke tanah suci. Amin. Amin. Amin. Ibu. Amin. Ya, Pak. Ibu, Pak, tayangan ini bermanfaat gak sih untuk masyarakat Indonesia dan masyarakat Mekah Al-Mukarramah? Iya. Bermanfaat gak sih, Bu, tayangan ini untuk masyarakat Mekah dan Indonesia? Ya, insya Allah, nanti aku ngomong sama teman-teman, Pak. Mudah-mudahan berkah ya, Bu. Ya, insya Allah, amin. Amin, ya Robbal. Ya Robbal Alamin. Ibu, tadi pada terima waktu... Terima kasih, Pak, ya. Iya, ya, Bu, wis. Aku sedang ngos-ngosan ngomongnya kenceng-kencengan, Bu. Salam buat orang Mekah. Assalamualaikum. Ya, wis lah, Bu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti berkah nih, Mbak Ci. Ini sama teriak-teriaknya udah gak cocok. Baik. Bersama-sama. Iya. Mudah-mudahan. Habib, silakan memimpin doa, Bu. Udah ngos-ngosan ya, Habib. Mari kita berdoa, bermohon dan bermunajah kepada Allah di bulan Ramadan ini. InsyaAllah doa kita diijabah oleh Allah SWT. Allahumma salli salatan Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanika. Allahumma ya Allah, berikan kami keberkahan di bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, terimakan amal ibadah kami ya Allah. Ya Allah, sembuhkan segala penyakit kami ya Allah. Penyakit saudara-saudara kami ya Allah, yang mungkin sekarang mereka sedang mengeluh ya Allah. Sembuhkanlah mereka ya Allah. Anta syafi la syifa'u ila syifa'uka ya Allah. Tiada yang lain ya Allah, kesembuhan itu adalah milikmu ya Allah. Ya Allah, dengan sifat rahman dan rahimmu ya Allah, berikanlah kami fikiran rahmat dan keberkahan ya Allah. Allahumma ya farikal furqan wa munzilal qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri ramadhan, barikillahumma lana fi syahri ramadhan ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan keluarga kami keluarga sakinah mawaddah warahmah ya Allah, jadikan istri kami istri yang salehah, jadikan para istri yang mengikuti doa pada pagi hari ini istri yang salehah, ahli surgamu ya Allah, jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah, jadikan kami pemimpin yang saleh yang bertanggung jawab berdunia dan akhiratnya untuk keluarganya ya Allah. Ya Allah, jadikan kami orang yang berdakwah dengan istiqamah. Mudahkanlah rezeki kami, angkatkanlah derajat kami lebih tinggi ketimbang orang-orang yang suka menfitnah kami dan menzalimi kami. Balaslah mereka dengan hukuman yang setimpal ya Allah, yang suka menfitnah, yang suka menzalimi orang-orang yang berdakwah ya Allah. Ya Allah, kembalikanlah mereka ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridai. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين قبلكن دعاء kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami, sembuhkanlah penyakit kami. Mudah-mudahan saja acara ini selalu memberikan manfaat dan juga berkah untuk semuanya. Saya Putra Pesanan Basriku juga seluruh tempat kerja yang seluruh hari kami semuanya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamam ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju